peganglah didikan, jangan pernah melepaskan. Itu patut dipertahankan. Uang kadang di tangan, tapi ada waktu untuk dilepaskan. Rezeki datang silih berganti, itu bukan persoalan. Tapi didikan, jangan pernah abaikan. Kejar kemanapun, jangan terlepas dari tangan. Didikan yang terikat dan mengikat diri akan membuat kita terus bertumbuh dalam hidup ini menuju titik tinggi yang mungkin kita gapai. Tidakkah itu menyenangkan? Karena itu warnailah hari-hari kehidupan dengan semangat yang terus terpompa menuju ke titik yang semestinya. Ya, satu nilai yang perlu nikmati, didikan, cintai, didikan, dan simpan di dalam hati. Karena itu sangat menyenangkan. Karena itu biarlah kita terus melihat hari-hari kita, memperhatikan dan mencermati apakah pagi hingga petang memulai dan selesai bekerja ada yang bertambah dalam diri karena terdidik. Orang yang terdidik selalu peka pada lingkungan. Apapun yang terjadi selalu menjadi pelajaran. Orang yang mencintai didikan, ya tak formal ada di bangku sekolah, tapi keseharian menjadi ruang belajarnya. Menyenangkan, bersahabat, menjadi tempat belajar, bekerja, sama saja. Bahkan kalaupun musuh yang ada, tetap bisa belajar. Didikan punya ruang belajar yang tak terbatas, yaitu bentangan kehidupan. Selamat menemukan didikan yang sejati.